Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa salama tasliman katsiran amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Sirati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada kisah tentang Amr bin Luhai yang memunculkan kesyirikan di Jazirah Arab. Disebutkan pada pertemuan sebelumnya, dan kita baca bahwa di antara patung-patung terkenal yang di sembah oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin, adalah patung manat yang berada di Qudais, daerah antara Mekah dengan Madinah. Summa ittakhadhu alata fi Ta'if. Kemudian kaum musyrikin juga membuat sesembahan, mengambil sesembahan yaitu Lata. Yang berada di Ta'if. Nah, di Ta'if itu tempat subur di negeri Arab dekat Mekah. Namanya pegunungannya, Gunungan Ta'if. Pertanian, sayur-sayuran di sana. Enak kalau ada zaman dahulu. Lil hajj, ini yang dibagi-bagikan untuk orang-orang yang naik haji. Famata fa'akafu ala qabrihi. Kemudian Lata ini wafat, sehingga orang-orang pun mencari berkah di kuburannya, mendatangi kuburannya. Sehingga Lata ini ya bentuknya kuburan, bukan sekedar patung di situ, ada kuburannya. Batu. Ada pula yang mengatakan itu adalah batu. Batu yang di situ biasanya Lata ini mengadoni adonan rotinya. Ala kulli hal, yang namanya kesyirikan ya, asal usulnya ya akan di seperti itu. Ada yang mengatakan demikian. Yang intinya itu adalah dikatakan sebagai lelaki yang saleh, benar ataukah tidak, ya. Yang semuanya itu digunakan untuk beralasan untuk melakukan kesyirikan, mencari berkah di kuburannya katanya. Tsumma ittakhadhu al-'Uzza. Kemudian mereka juga mengambil sesembahan yang lain, itu Al-Uzza. Biwadi Naflata. Atau biwadi Naflatin baina Makkah wa Ta'if. Al-Uzza ini berada di Wadi Nakhlah, lembah perkebunan kurma antara Mekah dengan Taif, yang dikelilingi oleh pepohonan, ya, seperti nanti tempat di tengah-tengah hutan, ya, kebun. Ada pula yang mengatakan Uzza ini pohon yang dikeramatkan. Pohon yang dikeramatkan. Jadi afara'aitum Lata wal Uzza wa Manata tsanithatal ukhra. Ya, disebutkan di dalam surat An-Najm. Ya. Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada orang-orang kafir, afara'aitum Lata wal Uzza wal Manah. Menurut kalian apa itu Lata, Uzza, Manah? Tiga patung yang kalian agungkan itu. Disebut semuanya, disebut sebagai patung. Disebut semuanya sebagai patung. Asnam yang diibadahi. Ada yang bentuknya patung, memang batu. Ada yang bentuknya kuburan. Ada yang bentuknya pohon yang dikeramatkan. Jadi kalau orang menganggap bahwa kesyirikan itu menyembah patung, sekedar menyembah patung nudok, itu salah. Mereka menyembah patung ya karena meyakini adanya arwahnya orang-orang soleh di patung tersebut yang mereka agungkan, yang mereka puja-puja. Fa hadhihi ats-tsalatsu akbaru awsanihim. Tiga patung inilah yang mereka bangga-banggakan. Patung yang paling besar. Patung yang paling mereka agungkan, muliakan. Tsumma kasura asyirku. Kemudian setelah itu banyak sekali kesyirikan. Apakah itu bentuknya mendatangi patung, memang patung, ada patungnya di situ, ataukah kuburan yang dianggap kuburannya orang-orang soleh, ataukah itu pohon yang dikeramatkan, ataukah yang didatangi, dimintai berkahnya. Wa kasratil awsan fi kulli buq'atin min al-Hijaz. Dan semakin banyak pula patung-patung yang didatangkan atau yang diadakan di berbagai tempat di Jazirah Arab. Qala wa kana lahum aidun buyutun yu'azzimunaha ka'azzimil Ka'bah. Di samping itu pula mereka, orang-orang musyrikin ini memiliki rumah yang mereka agungkan seperti Ka'bah. Mereka agungkan seperti Ka'bah. Wa kanu kama qala ta'ala laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan keadaan mereka itu sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin, dan sungguh Allah telah memberikan kenikmatan yang besar kepada orang-orang yang beriman. Kapan itu? In ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu 'alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayat kepada mereka, ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka dari kesyirikan. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajari mereka Alkitab. Wal hikmah, dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini syahidnya di sini. Inti keadaan mereka disebutkan wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Padahal sebelumnya, sebelum Allah beri kenikmatan mereka itu, lafi dhalalin mubin, benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Mereka benar-benar dalam keadaan sesat. Kesesatan yang nyata. Tidak hanya dhalalin mubin, tapi Allah katakan lafi dhalalin. Secara bahasa Arab yang seperti ini menunjukkan lebih dalam taukidnya. Lafi dhalalin mubin, benar-benar dalam keadaan kesesatan yang sangat-sangat nyata. Walamma da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Allah ishtadda inkarun nasi lahu ulama'uhum wa umbaduhum wa mulukuhum wa amatuhum. Ketika mereka diseru, diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mereka sangat keras pengingkarannya, menolak dengan keras. Baik itu ulama-ulama mereka, ini orang-orang yang dianggap berilmu, ditokohkan di tengah-tengah mereka, ataukah ahli ibadah mereka, ataukah penguasa-penguasa mereka, ataukah rakyat secara, masyarakat secara umum, mengingkari beliau. Kita bisa membayangkan bagaimana sulitnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan agama tauhid ini. untuk mendatangkan, mengajarkan agama Islam ini. Mengajarkan Islam yang murni kepada mereka. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal beliau diutus, semua orang, hampir semua orang memusuhinya, menolaknya. Sampai beliau digelari sebagai orang yang gila. Sampai beliau dikatakan sebagai tukang sihir. Sampai dikatakan sebagai orang yang ingin mengubah kebiasaan adat istiadat. Dan seterusnya. Untuk melarikan manusia dari Islam. Lama da'a rajulan ila al-Islam, qala lahu, man ma'aka 'ala hadha? Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak orang lain untuk masuk Islam, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, mereka pun selalu bertanya-tanya, penuh dengan keraguan. Penuh dengan keraguan. Apa benar? Aneh soalnya. Menyelisihi semua orang. Menyelisihi masyarakat. Sehingga orang-orang yang mau beriman pun ragu. Sehingga tidak aneh ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Kenapa? Karena di saat semua orang mengingkari beliau, di saat semua orang tidak mau percaya kepada beliau, Abu Bakar As-Siddiq adalah satu-satunya orang yang benar-benar percaya sama beliau. Sehingga gelar As-Siddiq itu bukan datang begitu saja. Tanpa perjuangan. Bukan. Sebuah perjuangan yang sangat besar. Ketika semua orang mengingkari beliau, tidak mau beriman kepada beliau, begitu kokoh dan tabahnya beliau membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengajak orang lain, siapa yang bersamamu, ditanya oleh mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bisa menjawab, hurun wa amtun. Yang bersamaku hanya satu orang laki-laki, merdeka, satu budak. Tentunya yang demikian akan menjadikan ragu orang-orang yang lemah keimanannya. Sehingga bertahun-tahun beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah, bisa dihitung orang yang mau bersama dengan beliau, beriman dengan beliau. Bisa dihitung dengan jari. Tidak kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam kemudian diterima begitu, tidak. Semua orang simpati kepada beliau kemudian seperti itu. Tidak. Bahkan beliau dimusuhi. Ya. Dan yang bersama beliau ketika itu adalah Abu Bakar dan Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar As-Siddiq. Bilal. Bilal bin Rabah yang merupakan muadzin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu masih budak. Adapun Amr bin Luhai, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Amr bin Luhai ini disiksa di dalam neraka, dia berputar-putar dan ususnya terburai kemana-mana. Sebagai balasan, sebagai siksaan, karena dia telah menyebarkan kesyirikan di tengah-tengah Jazirah Arab. Qala rahimallahu wa a'dhamul fa'idati laka ayyuha at-thalib wa akbarul ilmi wa ajallal mahsuli in fahimta ma sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Dari kisah ini tadi, bisa kita ambil faedah yang sangat besar, faedah yang sangat agung. Ayuhal talib. Bisa kita ambil ilmu yang sangat mulia, apabila kita bisa memahami benar-benar apa yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah hadis bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Islam itu datang pertama kalinya dalam keadaan asing. Apa maksudnya asing? Seperti yang kita sebutkan tadi, diingkari oleh mayoritas manusia, dianggap sebagai kesesatan. Islam yang benar, Islam yang murni sebagaimana yang beliau bawa pada awal munculnya, benar-benar dimusuhi oleh semua orang. Ditolak semua orang-orang yang memusuhinya, berusaha untuk menghalangi manusia dari mengikutinya. Dan Islam akan kembali asing sebagaimana awalnya. Semakin hari, semakin mendekati hari kiamat, Islam yang seperti yang beliau bawa, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan semakin diingkari kebenarannya oleh manusia. Akan semakin banyak yang menentangnya. Dan akan semakin banyak kesyirikan-kesyirikan yang menutupi Islam yang murni. Wa qawluhu la tattabi'unna sunana man kana qablakum adwal quddati bil quddah hatta law dakhalu hujra dhabbin ladakhaltumuh. Qila ya Rasulullah al yahudu wan nasara. Qala faman. Demikian pula hadis yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Adapun hadis bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu datang awalnya dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti awalnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam Kitabul Iman dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nomor hadis 145. Hadis yang berikutnya adalah tattabi'unna sanana man kana qablakum. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh kalian akan mengikuti langkah-langkah kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Mengikuti kebiasaan, mengikuti kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Hadwal quddati bil quddah. Sedikit demi sedikit. Dikatakan di sini al quddah bil quddah dalam bahasa Arab. Quddah itu rishatus syahm. Ini bulu yang biasa ada di mangkal panah, anak panah. Ya, itu kan sehelai demi sehelai, ya, sedikit demi sedikit. Maksudnya seperti itu, sedikit demi sedikit. Setahap demi setahap. Kalian akan mengikuti kebiasaan, akan mengikuti kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Lau dakhalu hujra dhabbin, kalau seandainya mereka, yani orang-orang sebelum kalian itu masuk ke lubang biawak, mungkin enggak seseorang masuk ke lubang biawak? Ya, enggak mungkin, maksudnya seperti itu. Tapi kalau seandainya mereka itu masuk ke lubang biawak, ladakhaltumu, pasti kalian akan mengikutinya. Saking anehnya, maksudnya seperti itu. Ini sampai kalau seandainya mereka itu melakukan kesesatan-kesesatan yang itu nyata. Aneh. Bertentangan dengan akal yang sehat, tapi kalian mengikutinya. Qalu ya Rasulullah al-Yahudu wa Nasara. Dan ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah yang Anda maksud itu orang-orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman. Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Pasti kalian akan mengikuti kesesatan-kesesatan mereka. Apa kesesatan orang-orang Yahudi? Banyak sekali. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Bani Israel? Yang dahulunya mereka adalah umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran syariat. Sampai mereka melakukan berbagai macam kesyirikan. Sampai mereka melakukan berbagai macam pelanggaran. Membuat syariat-syariat palsu. Demikian pula Nasrani. Yang di dalam sholat kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua jalannya kelompok tersebut. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah kepadaku, kepada kami, ke jalanmu yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri kenikmatan. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang Engkau murkai. Orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan jalannya orang yang sesat. Orang-orang Nasrani. Jadi sungguh, dan mulai nanggan sekarang pun sudah kita saksikan bagaimana umat Islam sedikit demi sedikit mengikuti kebiasaan mereka. Mengikuti langkah-langkah mereka. Bahkan mengikuti metode-metode mereka di dalam beribadah. Qala wa qawluhu sataftariku hadhil ummah ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, akan terpecah belah umatku ini menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya masuk ke dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu saja. Siapa mereka? Banyak di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya, yang intinya adalah hum mereka itu adalah orang-orang yang berjalan di atas jalanku, di atas jalan yang aku tempuh bersama dengan para sahabatku. Yaitu mereka yang berislam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Mengikuti generasi terbaik umat ini. Orang-orang yang paling soleh dari kalangan umat ini yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang mereka telah dijamin masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairun nasi qarni thumma yalunahum thumma yalunahum. sebaik-baik generasi, sebaik-baik kaum, sesoleh-solehnya kaum adalah Qarni, yaitu generasiku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Generasi yang hidup bersama dengan Rasulullah SAW. Siapa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala an. Mereka itulah orang yang benar-benar mengamalkan Islam penuh dengan perjuangan. Sehingga Allah pilih mereka sebagai generasi yang terbaik, sebagai orang yang paling soleh setelah nabinya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin mereka masuk ke dalam jannah. Tsumma yalunahum, kemudian setelah mereka, yaitu para tabi'in. Tsumma yalunahum, kemudian setelah mereka itu tabi'ut tabi'in. Kemudian tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu banyak sekali perpecahan di kalangan umat Islam, ya, mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi hadis ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai peringatan, bukan sebagai pembenaran akan perpecahan yang terjadi, akan perselisihan yang terjadi. Tidak. Tapi dibawakan oleh beliau untuk memberikan nasihat, untuk memberikan wasiat kepada orang-orang yang datang di akhir-akhir seperti kita ini, agar benar-benar mengetahui jalan Islam yang mana yang benar. Agar mereka benar-benar menjalankan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adanya perpecahan ini, beliau tidak kemudian diam begitu saja, tidak. Beliau memberikan solusi kepada kita. Ya. Barang siapa yang hidup panjang di antara kalian, pasti akan menemui berbagai macam bentuk perselisihan, berbagai macam bentuk penyimpangan. Ya. Dalam hadis yang masyhur. Ya. Maka Rasulullah SAW memberikan wasiat, alaikum bisunnati. Kalau kalian ingin selamat dari perpecahan tersebut, selamat dari perselisihan itu, alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Apa sunnah beliau? Ya, ajaran Islam yang beliau bawa. Bagaimana beliau beragama Islam? Dalam membimbingkan Islam kepada umatnya. Itulah sunnah beliau. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Dan jalannya, sunnahnya, amalan-amalan yang dicontohkan oleh khulafa'ur rasyidin al-mahdiin. Kemudian beliau memberikan wasiat, pesan. Iyakum wa muhdatsatil umur. Setelah itu, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan di dalam Islam. Amalan-amalan yang dimunculkan di dalam agama Islam. Oleh siapapun. Karena yang benar hanyalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang diajarkan oleh Khulafaur Rasyidin. Adapun yang diajarkan oleh selain mereka, yang dimunculkan oleh selain mereka, maka berhati-hatilah kalian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini sedikit tentang asal usul atau awal mula munculnya ya kesyirikan, agar kita bisa memahami sebenarnya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ke tengah-tengah umat manusia itu yang bagaimana. Kok sampai beliau itu dimusuhi oleh semua orang. Agar kita paham, bisa memahami apa itu sebenarnya Islam yang dibawa oleh beliau. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam. Akhiru da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.